sedih, nyo kisah sedih. Sinyak putih gleh mepisah ngan ma. Anak mantang cun dengut lam do. Kan jauh pulang, sajan ia benar. Ia mata ile, sampai terbayang. Anak gesayang, gadah di mata. Sabah ura di watak benga, anak di rumah lam ayan doda, hana terjala kan sya'alam hati. Telah gempa meayan donya, jita kaya ba melempah raya ngan ane jiba hana meha. Sang dalam lumpa jiwanya intan, bak maji besan dua kerak haba, bak lepa mawe atuh balanya. Tuhan sidra nelake doa bandum atanya, Tuhan tekedi tanya ge uji benata. Sajan ngan Nabi bang ulai.